Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge antena yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya kita kembali lagi dipertemukan, tentu dengan sebuah nikmat yang tidak ada henti-hentinya kita panjatkan rasa puji syukur karena atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siroh, siraman rohani, kajian siroh mengupas tentang masalah-masalah seputar agama Islam yang bersandar kepada Quran dan hadis. Dan untuk itu saya juga tetap ditemani, didampingi oleh Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu. Kita menyapa kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita agak sedikit berapi-api. Ya, baba asap. Iya. Berapi-api dalam arti bahwa kita akan menghadapi pesta yang namanya pesta rakyat. Betul. Nah, pesta rakyat ini adalah di mana rakyat memilih para pemimpinnya, ya, calon pemimpinnya. Betul. Iya. Siapa yang amanah, maka berikanlah dia kesempatan untuk lebih amanah lagi. Amin. Siapa yang tidak amanah, maka mulai sekarang jangan pilih yang tidak amanah. Iya. Itu bukan kampanye, tetapi ajakan untuk menggunakan hak pilih. Ajakan untuk menggunakan hak pilih. Ya, dan juga siapapun nanti akan terpilih, ya, ini tidak akan lari dari takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan ini. Nah, berarti kaitan dengan takdir. Iya. Berimba kariba Pak Ustaz. Alhamdulillah nabelo-belo. Berimba kariba kumiu. Alhamdulillah nabelo-belo juga ini Pak Ustaz. Terlihat wajah mangge berseri-seri ini. Oh, karena saya akan memilih wakil saya. Ya, insyaallah. Yang juga rahasia. Ya. Barangkali Pak Ustaz juga memiliki pilihan yang tapi juga rahasia. Rahasia. Ya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sama-sama saja minta untuk dipilih sama rakyat? Iya. Semua bintang ada zamannya dan setiap zaman ada bintangnya. Mudah-mudahan nanti ada satu zaman nanti Mangge yang memang bintangnya. Insya Allah. Jadi saya suka dengan perkataan tadi bahwa semua zaman ada bintangnya, ya, dan semua bintang ada masanya. Ada masanya. Saya suka sekali dengan kalimat itu. Dan kata takdir, ya, takdir ini adalah bagian yang kita percayai. Beriman kepada takdir. Ya. Saya sering dengar itu kata takdir. Ya, yang katanya bahwa ada beberapa rahasia Tuhan dan juga merupakan takdir. Ya. Takdir juga itu rahasia. Betul. Iya. Kalau begitu, baik kita dengarkan saja penjelasan singkat dari Pak Ustadz tentang takdir, beriman kepada takdir. Tafadhal Pak Ustadz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Mangge anteina rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memelihara kesehatan kita, memanjangkan usia kita. Amin. Serta Allah subhanahu wa ta'ala juga masih memelihara keamanan negeri yang kita tempati ini. Amin. Bagian daripada rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruknya sesuatu yang kita temui dalam hidup, ya, semua itu sudah merupakan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takdir pada rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir ini, ya, dipahami oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ya bukan seperti ini, tetapi beriman kepada keimamahan dan lain sebagainya, seperti syiah yang memang dia di luar daripada Islam, ya, dan di luar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Apa yang dimaksud dengan beriman terhadap takdir? Iya. Apa ya, itu Pak Ustaz? Bahwasanya beriman kepada qada dan qadar. Qadar. Qadar ini adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, ataupun hal yang telah Allah Ta'ala tentukan. Kapan? Ya. Sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu sejak apa? Sejak apa? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi ini, ya, 50 ribu tahun sebelumnya sudah ada zaman. Ya, ketika Allah Ta'ala pertama kali menciptakan makhluk dan makhluk itu adalah al-qalam, pena. Pena. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makhluk yang bernama qalam. Qalam. Qalam itu dalam bahasa Arab artinya pena. Pena. Kata Allah Ta'ala kepada pena, uktub. Tulislah apa yang akan ada dan sampai terakhir. Sampai terakhir. Maka pena itulah yang menuliskan segala sesuatu, ya, termasuk kapan saatnya daun terlepas dari ranting dan jatuh ke tanah. Harinya, waktunya, keadaannya, cuacanya tidak luput dari tulisan kalam yang diperintahkan oleh Allah. Maka Mangki Antena, keberadaan siaran kita pun di Patra FM, saya bisa muncul di sini dengan Mangki Patra, ini juga tidak luput dari tulisan qada pena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sejak 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwa akan hadir namanya Haji Yusuf Lauma LC dari Kota Palu, ya, di Radio Patra, menemani Mangki Patra dan juga Mangki Antena saat ini sedang mendengarkan. Betul, betul, betul. Itu namanya adalah qada. Qada. Jadi beriman kepada qada dan qadar. Qadar. Apa itu qadar? Apa itu, Pak Ustaz? Ya, jadi qada dan qadar. Qadar. Iya. Qadar itu adalah kapan terjadinya, kapan sudah itu takdirnya. Oh. Jadi qada kita ini telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdirnya kita nikmati ini acara, ya sekarang ini. Iya, takdirnya. Iya, realisasi daripada hal itu saat ini kita telah menjalaninya. Ya, ya. Dan ini beriman kepada takdir, insya Allah akan kita bahas apa ada akan ada manfaat ataupun faedah yang bisa didapatkan dari sini. Ya. Namun Mangki Antena, bahwa ternyata dalam hidup ini manusia tidak boleh sombong. Tidak boleh. Ketika orang mengatakan, kalau bukan usaha saya, kalau bukan hasil kerja keras saya, mustahil saya ini kaya raya seperti ini. Dia ini lupa Tuhan. Ya, ini orang yang lupa terhadap keimanan, rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Ya. Demikian juga dengan orang yang hari ini berusaha sekuat tenaga, tapi belum juga berhasil. Ya. Ini kan kita belum tahu siapa wakil kita terpilih atau tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Nah, nanti insya Allah kalau sudah pengumuman, kita juga mengatakan kepada para wakil rakyat kita yang terpilih atau tidak, bahwa mereka tidak akan lari daripada garis takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Hanya saja di sini, jangan sampai beriman kepada takdir ini kita artikan bahwa kita pasrah dan apatis dalam hidup. Pak Ustadz, saya kan tidak usah kampanye juga terpilih, kan takdir. Tidak. Takdir itu putus asa berarti dia. Iya. Tidak menafikan usaha. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan atau Allah telah tunjukkan jalan keberhasilan, jalan ketakwaan dengan jalan kerugian ataupun jalan kesia-siaan. Maka yang berhasil sudah kita tahu bagaimana jalannya. Yang gagal sudah kita tahu hasilnya. Oleh karenanya kita punya kuasa, punya usaha untuk melakukannya. Makanya jangan pernah beralasan takdir ketika kita belum berhasil. Kita mengatakan Pak Ustadz, mungkin takdir saya begini. Seorang pencuri datang kepada Umar. Umar mau potong tangannya. Tentu Umar pada saat itu Amir. Sehingga Mangki Antena kalau tangkap pencuri jangan potong tangannya seperti jangan, itu. Ada polisi. Sebab Umar bin Khattab waktu itu dia presiden. Dia presiden waktu itu. Jadi dia seorang hakim. Kata Umar waktu mau potong tangan pencuri ini. Pencuri ini berteriak mengatakan, "Umar, jangan potong. Jangan." Kata Umar, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya mencuri ini takdir Umar." Kata Umar bin Khattab, engkau menyalahkan takdir ketika engkau menjadi pencuri, padahal Allah Ta'ala telah katakan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Kau pilih keburukan. Kalau demikian takdir Allah juga saya potong tangannya. Oleh karenanya ya jemaah sekalian, dalam masalah takdir ini manusia bukan wayang yang dimainkan dalang. Tapi manusia punya kemampuan untuk menentukan hidupnya lebih baik ataupun pasrah supaya hidupnya sengsara. Sebab gagal itu jelas, tapi berhasil itu yang diusahakan. Hidup mati itu jelas, tidak makan hari ini mati. Iya kan? Terjun di jembatan mati. Mati. Tetapi hidup itu usaha. Dan Allah Ta'ala melihat usaha kita, Allah Ta'ala tidak menyukai kegagalan tersebut. Nanti insya Allah beriman terhadap takdir ini, ada empat hal yang harus kita imani di dalamnya. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama. Ya. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini berdasarkan ilmu atau sudah diketahui oleh Allah. Ya. Jadi kapan ditahu oleh Allah? Bukan nanti terjadinya. Tapi seperti tadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tahu kalau kita ini jemaah sekalian mau mati hari apa, tanggal berapa, dalam keadaan bagaimana. Kemudian yang kedua, bahwasanya takdir ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bukan hanya ditahu, tapi sudah tertulis. Kemudian yang ketiga, apapun yang kita alami itu sudah kehendak dari Allah. Tidak pernah Allah berkehendak baru berbeda kehendaknya dengan apa yang terjadi. Jadi sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketiga, al-khalqu, yaitu semua ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Artinya ini kadang-kadang menariknya adalah bahwa kalau kita membawa persoalan ini menjadi sebuah kata takdir, maka tidak ada orang yang berusaha, tidak ada orang yang mau melakukan perjalanan karena dia takut terhadap takdir. Padahal mengimani takdir karena takdir itu ada. Baik, Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jeda dulu, tetapi Mangga Antena jangan lupa layangkan SMS di nomor 0852-406-72725 kalau topik ini menarik buat Komio. Silakan ajukan pertanyaannya dan kirim SMS-nya ke nomor itu. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz. Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada yang mau lewat. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP. Modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone. Teknologi terbaru. Daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap. Sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong. Untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android. Juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell. Jalan Cik Ditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya Bu. Pak, anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, Ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Iya, iya, iya. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis. 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus, 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau Toko Matrix Sale. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Baik, Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi setelah mendengarkan beberapa pesan-pesan. Takdir. Kemarin ada orang meninggal. Keluarganya bilang, "Ya, kami menerima takdir. Mungkin ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa." Iya. Itu orang percaya kepada takdir. Iya. Iya. Bahwasanya Allah Ta'ala katakan, ma asabana illa kad katabahu Allahu lana. Ya, ya, ya, ya. Tidak ada yang menimpa kita kecuali yang sudah Allah Ta'ala tulis kepada kita sekalian. Ya. Dan sebenarnya manfaat dari beriman kepada takdir, ya, ketika berhadapan dengan musibah, kematian, orang tidak akan putus asa. Ya. Ini kan kadangkala seperti hari ini yang misterius, bagaimana itu penumpang pesawat itu belum pernah ditemukan itu. Iya, iya, iya, iya, iya. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, pasti dia akan frustasi. Takut terbang. Takut terbang. Iya, iya, iya. Ya. Itu diantara. Padahal ketika beriman pada takdir, tidak akan pecah, tidak akan jatuh itu pesawat kalau Allah Subhanahu wa taala belum tentukan. Belum tentukan. Maka kita akan optimis menyimak ini hidup. Iya, iya, iya. Ya. Dan kemudian dengan beriman pada takdir, kita selalu mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Iya. Pasrah juga bukan bagian dari takdir, ya. Pasrah kalau di baringi dengan usaha, ya. Itu insya Allah bagian daripada beriman kepada takdir. Ya, tapi ini bahasannya adalah pada bahas tentang tawakal. Tawakal. Apa itu tawakal? Pasrahkan usaha kita kepada Allah. Oh. Tapi cuma sekedar pasrah baru tidak ada usaha. Ah, itu bukan beriman pada takdir. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tabe. Iya. Malaikat bilang tabe. Jadi Umar, iya. Dia dengar ada seorang pemuda berotot, tapi dia cuma tinggal di dalam masjid, tidak mau lagi cari rezeki dan kehidupan. Tanya Umar, dari mana dia makan? Dari mana? Orang laporkan, dia bilang, itu tetangga-tetangganya yang kasih makan. Karena dia besar badannya. Iya. Kuat ototnya. Kuat. Iya, Umar datang kepada orang tersebut. Yang di dalam masjid ini? Iya. Ya, ya, ya. Umar pukul dengan tongkatnya. Hai. Kata Umar, keluar. Keluar. Inna samala tumtiru zahaban wala fiddah. Kata Umar, keluar dari masjid. Karena sesungguhnya langit tidak menurunkan emas. Ya. Tidak menurunkan hujan perak. Dalam arti, ya, seorang tentang rezeki tidak boleh cuma pasrah. Bahwasanya harus dia cari. Walaupun tadi itu nilainya adalah dia sedang beribadah katanya. Iya. Oleh karenanya dalam Islam, Masya Allah, sempurnanya ini agama Islam. Ya. Bukanlah agama yang mengkhususkan hambanya supaya diam di dalam biara atau diam di dalam musola sekedar baca doa dan zikir terus, tidak usah-usaha. Tapi agama, ya, itikaf saja. Tetapi, dan lihat itu itikaf dalam Islam. Tidak boleh itikaf tiap hari. Tidak boleh. Cuma satu kali dalam setahun itikaf. Dan itu kapan? Kapan? Cuma 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Wow. Di luar dari itu kita tidak akan mendapatkan yang itikaf sunnah. Iya. Walaupun hari ini orang bikin-bikin sendiri itikaf. Iya, iya, iya. Itikaf 10 hari itikaf, 50 hari itikaf, sekian hari. Padahal itikaf itu hanya satu kali setahun, iya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa Islam agama yang menyatukan antara sosial muamalat dengan ibadah. Ya, cari dunia tidak lupa akhirat. Ya, tapi mencari akhirat jangan lupa dunia juga. Jangan lupa dunia juga. Nah, buktinya daripada kita diburu sama dicambuk-cambuk, iya kan? Ya, oleh Umar bin Khattab. Ya, tinggal di rumah dengan harapan bahwa ya kalau sudah begini takdirku, padahal masih kuat. Iya. Iya. Jadi orang harus merubah. Dan kemudian takdir ini bisa dirubah. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita terhadap takdir ini kita bisa meminta kepada Allah. Iya. La yaruddul qadar illa biddu'a, kata Rasulullah. Kan kadang-kala begini. Ya. Kalau menghadapi ujian penjaringan pegawai misalnya, mau terangkat jadi PNS, nazar ini. Orang nazar. Supaya apa? Dia bilang supaya lulus. Emang kenapa supaya lulus? Jangan sampai takdirku tidak lulus, makanya ku puasakan nazar supaya aku lulus. Sebenarnya yang merubah nazar itu doa. Yang merubah takdir itu doa. Yang merubah takdir itu adalah doa. Bukan nazar. Bukan nazar. Makanya yang dilakukan oleh seorang supaya berubah takdirnya, banyak-banyak berdoa. Berdoa. Pinangan misalnya, Pak Ustadz, saya takut pinangan saya ditolak atau diterima. Banyak berdoa. Dicatat memang sama malaikat. Ya. Apakum ya, sudah ragu-ragu. Bukan memperbanyak nazar. Bukan memperbanyak. Tapi memperbanyak doa. Pasti Mangga senyum. Oke, baik. Mangga Antena yang dirahmati Allah. Tentu berbicara mengenai masalah takdir, banyak sekali yang bisa kita masuk, di mana seperti kita kadang-kadang jumpai dalam keluarga, kepasrahan ini bukanlah jalan yang baik. Beribadah terus-menerus dengan tidak mencari dan menafkahi diri maupun keluarga, itu juga tidak baik. Contoh-contohnya telah diberikan. Baik, kita langsung kepada SMS ini, Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, rupanya SMS ini memang susah untuk dibendung. Ya, satu-satunya jalan adalah kita mematikan nomor kita ya, untuk tidak bisa dihubungi. Tetapi memang kita sedang meminta untuk dihubungi. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Baik. Ini berasal dari saudara kita di Karto, Pak Karto. Iya. Pak Karto di Jalan Mutiara, Nua Pakareba, Pak Karto. Ya, mudah-mudahan nabelo-belo. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau uang berbunga itu atau uang bank kita pakai naik haji? Terima kasih Pak Ustadz dari Pak Karto di Mutiara. Tafadhal Pak Ustadz. Pak Karto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kata Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun wa la yuhibbu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik, tidak menyukai sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam Al-Qur'an innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ini kaidah ini selalu menjadi panduan bagi kita bahwa dalam hidup ini selalu kita mencari apa yang namanya berkah. Berkah. Dan berkah itu ada dalam kehalalan. Oleh karenanya makanan saja yang bukan merupakan ibadah ritual, ibadah mahdoh. Kita harus cari makanan yang halal. Demikian juga dalam hal ibadah. Kita harus cari sedekah atau zakat harta halal. Harta halal. Karena untuk makan saja kita tidak rela makanan itu haram. Haram. Ya, ya, ya, ya. Apalagi untuk beribadah. Beribadah. Ya. Mm-hmm. Oleh karenanya kita mau beli misalnya sajadah. Sajadah. Tidak boleh dengan uang yang hasil korupsi. Ya, ya, ya. Tidak boleh dengan uang ya, yang haram. Ya, ya, ya, ya, ya. Demikian juga dengan melakukan haji. Melakukan haji. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kepada kita walillahi 'alan nas hijjul bait man istata ilaihi sabila, melaksanakan haji kewajiban bagi manusia siapa yang mampu untuk ke sana, yaitu mampu memberi nafkah halal ke sana dan meninggalkan harta yang halal kepada orang yang ditinggalkan. Karena pertanyaan Pak Karto. Iya, iya. Misalnya bunga. Bunga. Bunga dari rentenir tentunya. Iya, iya, iya, iya. Tidak boleh dipakai. Tidak sebab boleh. Sebab Allah Ta'ala haramkan bunga itu. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Riba. Nah, keharaman daripada riba. Riba itu kan artinya bunga hari ini. Bunga bukan bunga yang di pinggir jalan. Bukan ya. Tapi ya, kalau bunga yang di belakang rumah. Iya. Itu lain lagi ya. Itu ya lain lagi. Pintar menari itu. Iya. Iya, iya, iya. Ini. Jadi Allah Ta'ala katakan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba atau bunga. Hari ini para ulama belum ada satu ulama pun berani menfatwakan kehalalan daripada riba. Ya, ya, maka ya, tidak boleh harta ataupun bunga ataupun riba dipakai untuk ongkos naik haji. Jangan. Waktu Ka'bah itu dibangun, orang Quraisy bermusyawarah karena Ka'bah kan pernah runtuh. Pernah runtuh. Iya. So, ini 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Iya, iya, iya, iya. Ya. Orang Quraisy bermusyawarah untuk bangun Ka'bah. Salah satu hasil musyawarah orang Quraisy ketika membangun Ka'bah, karena itu kan butuh duit. Butuh duit. Mereka mengatakan tidak boleh disumbangkan untuk membangun Ka'bah harta yang haram. Haram. Ditanya apa itu harta haram? Kata orang Quraisy, yaitu harta hasil kezoliman. Harta. Kezoliman itu malak-malakin orang itu. Malakin orang. Iya. Pajak-pajakin orang begitu ya kan? Proposal. Iya. Pungutan liar. Pungutan liar. Proposal fiktif. Itu tidak boleh dipakai untuk membiayai pembangunan Ka'bah. Iya, iya. Dan juga kata orang Quraisy tidak boleh juga untuk membangun Ka'bah dari riba. Riba. Iya. Dan ini menunjukkan tentang suci dan niatnya amalan ini. Kaidah usul fikih mengatakan al-ghaya la tubarrir wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Iya, jadi tujuan kita ibadah haji. Ibadah haji. Tapi fasilitasnya dengan cara yang haram, tidak boleh. Jadi niat yang baik harus dengan cara yang baik. Tapi kalau dia misal hadiah Pak Ustaz. Misal hadiah dari kantor karena dia berprestasi, maka kantor memberikan ini hadiah. Hadiah halal, terutama apalagi misalnya dengan prestasi. Prestasinya. Tapi hadiah yang merupakan sogokan. Iya, iya, iya, iya. Kata Rasulullah SAW, man ghasya falaisa minna. Siapa yang berbuat tipu daya, bukan dari golongan kami. Tentu hadiah yang berupa sogokan, ya namanya hadiah. Tapi kan di dalam itu, ya ada proposal, ataupun ada calling-callingan, main mata untuk tolong kodong propos, apa proyekku. Absenkan apa dan lain-lain. Absenkan dulu. Supaya saya memenangkan itu hadiah. Iya, memenangkan hadiah ini dan itu. Yang hadiah-hadiah seperti ini tentu namanya hadiah. Iya. Tapi kandungannya adalah sogokan. Sogokan. Seperti penamaan riba itu bunga. Bunga. Dibilang bunga. Iya. Harum, wangi. Iya. Mangge bilang juga bisa menari. Bisa menari dia. Iya. Tetapi dia bukan bunga dalam arti seperti nama. Tapi dia adalah riba yang merupakan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apalah arti sebuah nama kata? Iya, iya, iya. Sakir pers. Baik. Untuk Pak siapa tadi Pak Karto, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan sedikit pertanyaan yang Pak Karto rasakan, bahwa bagaimana kalau kita meminjam. Mungkin Pak Karto ada niat untuk naik haji, tetapi jawaban inilah barangkali yang bisa memberikan kepuasan kepada Pak Karto. Juga untuk yang lain. Baik, Mangga Antena yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ya. Saya langsung lagi. Ini dikirim oleh Afwan. Wah, ini langganan kita ini Pak Afwan ini. Jadi kita harus tetap menyapa beliau. Iya, nomornya berapa ini? Iya, Nuapa Kariba Pak Afwan. Iya. Terakhirnya 8457. Iya. Betul ya? Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah tanah warisan dari keluarga yang beragama non-Islam atau Nasrani dipakai naik haji? Atau pemberian dari mereka atau keluarga yang beragama non-Islam ini dia jual lalu bisa enggak kita pakai naik haji? Oh, maksudnya begini Pak Ustaz. Ini ada keluarganya non-Islam, dia jual itu barang supaya sudah naik haji Mekoh gitu misalnya. Uangnya dipakai naik haji. Syukron jazakallah khair Ustaz. Silakan tafadal. Baik. Jadi uang untuk naik haji adalah uang yang halal. Halal. Kemudian yang kedua, pemberian dari hibah dari orang di luar Islam, non Islam, non Muslim misalnya kepada kaum Muslimin, itu halal. Halal. Ya, hibah itu halal. Halal. Demikian juga dengan kita memberi hibah pada mereka. Mereka. Pemberian cuma-cuma boleh. Hanya dalam warisan. Dalam warisan. Ya. Tidak boleh seorang yang murtad ataupun di luar Islam mewarisi. Mewarisi. Memberikan warisan kepada orang yang telah keluar dari Islam. Karena walaupun saudara. Walaupun saudara, walaupun anak, anak tidak boleh dia mendapat warisan. Sebab salah satu pengmawani al-miras, penghalang daripada warisan itu adalah seorang yang murtad ataupun keluar dari Islam. Nah, itu. Ya, jadi kalau memang ini di sini disebut dia adalah pemberian, berarti pemberian halal diterima. Terima. Iya. Kalau misal cukup untuk dua, ajak saya. Ya, ya, jadi Pak, kalau pemberian tersebut hibah diberikan kepada kita tanah. Ya, seluas tanah. Sekian. Ya, jual ini. Dijual. Tanah tersebut kita jual lalu naik haji. Uangnya untuk naik haji. Naik haji. Nah. Maka itu insya Allah halal. Halal ya. Seperti kita bekerja juga di perusahaan. Perusahaan artinya direkturnya non Muslim. Tapi atas dasar prestasi kita di perusahaan itu, dia bilang kasih naik haji. Dia kasih naik haji. Itu halal. Halal. Iya, itu hibah. Jadi yang disebut dengan hibah, ya boleh kita naik haji dengan itu. Baik. Manggiantina yang dirahmati Allah, penjelasan daripada Pak Ustadz ini tentu kembali sudah menyegarkan kita lagi dalam kajian siroh, siraman rohani yang setiap hari hadir di radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Tapi sayang sekali pertemuan kita hari ini kita harus sudahi lagi karena besok tentu lusa kita berharap kita bertemu dalam suasana yang sama Pak Ustadz. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Mangki Antena yang dirahmati Allah, saya Mangki Patra bersama dengan Dai Kota Palu, Ustadz Haji Yusuf Lauma, mohon diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangki Antena.